الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله تام لجدنا بجرا كتابي كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده dan diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanadnya أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين bahwa di zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم ada seorang munafik yang senantiasa mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebagian di antara orang-orang beriman, umu bina nastaghitsu bi rasulillah, mari kita pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta bantuan beliau, istighatsah, minta bantuan beliau dari munafik ini. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastaghitsu bi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku tidaklah bisa dimintai istighatsah, wa innama yastaghitsu billah, akan tetapi minta bantuan ketika anda dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah terhimpit, maka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syarah At-Tabarani huwa al-Imam al-Hafidz Sulaiman bin Ahmad. Al-Imam At-Tabarani, beliau bernama Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lakhmi At-Tabarani. Sahibul Ma'ajim Al-Thalath. Beliau penulis tiga ma'ajim ini dan yang lainnya dari karya-karya beliau. Rawa'ani An-Nasa'i wa Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari wa khalqun kathir. Al-Imam At-Tabarani ini meriwayatkan hadis-hadis dari An-Nasa'i, dari Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari dan banyak lagi guru-guru beliau. Mata sanad tasdin wa salat. Meninggal beliau di tahun ke-360 Hijriah. Rawahadil haditha an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayatkan oleh beliau dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala. Qawlu annahu kana fi zamanin nabi, bahwa dulunya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang senantiasa mengganggu orang-orang mukmin. Lam aqib ala ismi hadzal munafik. Kata penulis di sini, aku tidak tahu siapa nama munafik. Qultu huwa Abdullah. Aku katakan qulhu kana, qultu aku katakan huwa Abdullah bin Ubay. Aku katakan ya seperti ini, barakallahu bikum, ini ucapannya tadi, ucapan Muhammad bin Wahab atau Al-Imam At-Tabarani. Kemudian kata beliau di sini, tulis huwa Abdullah bin Ubay kama sarrah bi Ibnu Abi Hatim fi riwayat. Yang mengganggu ini adalah Abdullah bin Ubay, Raisul Munafikin, tokoh munafikin yang ada di zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam riwayatannya. Qulu faqala ba'dhum ay as-sahabah radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat berkata, ini huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qauluhu umu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Mari kita berdiri, berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan beliau dari munafik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqdiru ala kaffi adahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menahan atau menghentikan kejelekan munafik. Qauluhu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastaghatsu bi, sungguhnya tidak bisa dimintai istighatsah kepadaku dan hanya kepada Allah semestinya orang istighatsah. Ih annas ala annahu la yastaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nas bahwa tidak boleh seorang pun beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala man dunahu, apalagi di bawahnya, di bawah Nabi. Baik. karihan Nabi SAW ayusta'amala hadhal lafzu fi haqqihi. Walaupun minta tolong pada Nabi SAW bisa saja. Mampu beliau. Tapi bahasa ini, istighatsah ini itu tidak layak dipakai. Baik. Untuk manusia, cocoknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kata-kata istighatsah ini hanya dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri tidak senang dengan kata-kata ini untuk beliau. Sehingga beliau mengelak, tidak boleh istighatsah kepadaku. Istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi ma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Walaupun ketika beliau dimintai bantuan untuk menghalangi atau mencegat munafikin dari kejelekan-kejelekannya, beliau Rasulullah mampu untuk melakukan. Tapi bahasa istighatsah ini beliau tidak suka. Barakallahu. Karena dalam Al-Qur'an ada istighatsah ini, istastagitsuna rabbakum fastajaba lakum. Jadi istighatsah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena istighatsah ini dalam bentuk apa? Ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Himayatan li janabit tauhid. Kenapa beliau tidak mau memakai ini? Tidak menerima dipakai kata-kata ini untuk haknya beliau, padahal beliau mampu untuk memberikan pembelaan. Baik, ini karena untuk menjaga sisi-sisi ketauhidan. Barakallahu fiik. Wasaddan lidara'i asyirik. Ini upaya untuk menutup celah-celah menuju kesyirikan. Nanti kalau beliau mengatakan iya boleh minta istighatsah kepada aku, akhirnya beliau meninggal dunia tetap istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adaban wa tawadu'an li rabb. Ini juga sebagai adab dan kerendahan hati Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhira lil ummati min wasa'il syirk, sekaligus sebagai peringatan untuk umat ini dari apa? Wasa'ilu syirk, wasilah, jalan-jalan menuju ke syirik. Karena orang harus istighatsah ketika hidup untuk seseorang, maka orang itu masih hidup ditempati untuk istighatsah, maka ketika mati pun orang masih melakukan istighatsah untuk itu, jalan menuju kesyirikan. Tidak boleh. Maka Rasulullah menutup celah ini al-aqwali wal-afal, dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Istighatsah apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadza fi ma yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, kalau permintaan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang beliau mampu untuk melakukannya dalam kehidupan beliau. Fa idza kana hadza fi ma yaqdiru alaihi fi hayatihi, fa kaifa yajuzu an yustaghatsu bihi ba'da wafat? Bagaimana bisa untuk kita minta pertolongan bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian? Wa yutrawu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illallah. Dan bagaimana bisa kita minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kalau dalam kehidupan ini boleh kita minta bantuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Tapi bahasa istighatsah beliau menolak. Barakallahu fiik. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, bahasa apapun, mau dikatakan istighatsah, mau dikatakan talabul aun dan yang lainnya, itu tidak lagi, karena beliau sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Kama jara ala al-sinati kathiri minasyu'arai kalbusir. Sebagaimana ini banyak diucapkan oleh orang-orang yang hebat dalam mengucapkan syair-syairnya seperti al-busiri. Baik. Wal burai wa ghairihi min al istighatsati biman la yamliku li nafsi darra wala naf'a. Seperti ini orang-orang sufi yang hebat dalam bersyair, mereka dalam syairnya minta bantuan kepada orang-orang yang tidak lagi mampu untuk melakukan apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Tidak kemudaratan dan juga tidak kemanfaat. Wala mauta wala hayata wala nusyur. Tidak pula mampu untuk melakukan penghidupan dan kematian dan juga kebangkitan. wa yu'raduna an istighatsati bir rabbil azim wa yu'riduna an istighatsati bir rabbil azim al qadir ala kulli syai. Mereka berpaling dari minta pertolongan bantuan kepada Rabb yang maha agung yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Coba perhatikan. Orang-orang yang seperti ini sudah rusak akidahnya. Mereka minta bantuan ke siapa? Ke Rasul. Minta bantuan ke mana? Ke wali. Minta bantuan ke orang-orang yang sudah mati, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan mereka tidak lagi minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Ala kulli syai'in qadir. Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang melindungi, Allah pokoknya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Justru dia minta ke yang ini, yang tidak bisa ngapa-ngapa. Insyaallah di bab berikutnya, barakallahu fiikum, pembahasan lebih tajam ke masalah ini. Barakallahu fiikum. Allah pastikan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa membantu, tidak mendengar permintaan orang-orang yang meminta kepadanya, tidak tahu kalau ada orang-orang yang menyembah. Barakallahu fiikum. Tidak mampu menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Barakallahu fiik. Al-Busiri ini dia mengangkat dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya. Barakallahu fiik. Istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum biasa dengar-dengar nyanyian-nyanyian imam di masjid wa imam di mobil-mobil, ada nyanyian-nyanyian Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Paham barakallahu fiik. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Istighatsah ini syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang diputar-putar di masjid-masjid biasa kalau lagi apa namanya, lagi kerja bakti. Mereka Allah Allah aghithna ya Rasulullah, tolong kami ya Rasul. Dan setelah itu bait syir syirkiyah, permintaan bantuan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya seorang muslim mukmin muwahhid hanya apa? Minta istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ketika kalian wahai Rasul, wahai orang-orang mukmin, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di perang Badr. Pada saat itu kaum muslimin cuma berjumlah berapa? 300 lebih sedikit. Sementara kaum musyrikin 1000 lebih. 3 kali lipat. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai pakaian beliau jatuh dari pundak beliau. Sampai Abu Bakar merasa kasihan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul memohon sangat istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berkata, "Allahumma anjisni ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah, limpahkanlah kepada aku apa-apa yang engkau telah janjikan kepada aku." Datang Abu Bakar dari belakang, mengambil dan mengangkat pakaian Rasulullah SAW dan meletakkan ulang dari di atas pundak beliau, sambil memeluk Rasulullah SAW dari belakang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup engkau dengan doamu, istighatsahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaan." Turunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Fastajabalakum anni mumidukum bi alfin minal malaikah. Ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung datang pertolongan berupa malaikat dari langit. Barakallahu fiik. Maka istighatsah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Ini kasihan kaum muslimin, cuma dengar pokoknya ada salawat, semacam salawat-salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut dia bahasa Arab, entah apa artinya, mereka tidak tahu, pokoknya sadap mau dengar. Yang penting ada dapat dengar Rasulullah, Rasulullah, so salawat ini dia. Padahal syirik. Kaum muslimin tidak tahu, pokoknya nyanyi juga salah. Semangat kerja bakti. Ah, طيب الله أعلم أنا belum أنا لا tahu isi. Mungkin ada keyakinan-keyakinan di balik itu. Keyakinan-keyakinan yang mereka ketika mereka berdiri, ada bacaan-bacaan tersendiri, kemudian mereka berdiri. Mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW datang ke majelis. Ketika dibacakan, ini keyakinan yang salah. Barakallahu. Yang kalian sembah, kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kehidupan, tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan. Mereka berpaling dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbul Azim, Rabb yang Maha Agung, yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Alladzi lahul khalqu wal amru wahdahu, yang di tangan Allah semua urusan. Walahul mulku wahdahu, dan milik Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan. La ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali. Wala rabba zidahu, tidak ada yang memelihara semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok masa ia masih mau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mana ini akal? Mana ini akal? Barakallahu. Baik. Qala Allah taala, "Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra wala illa ma syaa Allah." Katakan wahai Rasul, Rasul yang diperintahkan untuk mengatakan kata-kata ini. La amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak mampu untuk melakukan untuk diriku sendiri naf'a wala dharra, kemanfaatan dan kemudaratan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Di mawadhi' min al-Qur'an, di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan wahai Rasul kepada mereka ini, la amliku lakum dharra wala rasyada. Aku tidak mampu untuk menimpakan kepada kalian kemudaratan, dan tidak pula mampu untuk berikan petunjuk hidayah. Rasul hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Perkara dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Fa'aradha ulai an mereka-mereka ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kuburan, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah macam-macam, menyembah orang soleh, menyembah nabi dan rasul, mereka orang-orang yang telah berpaling dari Al-Qur'an. Taib. Wa taqaduna qida ma dallat alaihi hadil ayatil muhkamat. Mereka berpaling. Taib. Mereka meyakini lawan dari apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang muhkam. Barakallah. Allah memerintahkan untuk menyembah hanya dirinya. Paham barakallah? Tidak boleh yang lain. Baik. Karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah yang mengurus segala-galanya. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan. Allah yang berhak untuk masukkan orang ke dalam surga dan neraka. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang mengatakan, oh, ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Ada yang bisa melancarkan usaha selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada yang bisa melindungi selain Allah Subhanahu wa taala. Ada. Alhasil mereka pun menyembah. Allahul musta'an. Orang-orang seperti ini adalah orang yang telah berpaling dari nas-nas Al-Qur'an. Wa tabi'ahum ala dzalika dhullal al-khalqul katsir. Wa tabi'a ala dzalika dhalal al-khalqul katsir. Ternyata diikuti kesesatan ini oleh banyak dari kalangan manusia. Wal jamul ghafir. Jamul ghafir, umat yang sangat banyak. Masuk dalam pemahaman. Sehingga apa? Kuburan-kuburan menjadi tempat untuk meminta dan berdoa. Monumen-monumen dijadikan tempat untuk meminta dan berdoa. Melakukan ibadah. Allah Allah kota itu. Fa'taqadu syirka billahi. Akhirnya apa? Mereka meyakini kesyirikan itu sebagai agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal huda dhalalan, dan mereka menganggap ketauhidan itu adalah kesesatan. Sahih? Terbalik sudah pemahaman. Para muwahhid yang dianggap sesat oleh mereka. wa badda'u ahla at-tajrid Allahul musta'an. Mana tadi? Fa inna Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani ungkapan apa? Bela sungkawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I'taqadu syirka billahi dina wal huda dhalala fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama a'zamaha min musibah ammat bihal balwa. Betapa besarnya musibah ini yang menimpa banyak orang. Barakallahu. Fa'anadu ahlat tauhid wa badda'u ahlat tajrid. Fa'anadu, mereka ini ahlu syirk, orang-orang yang menyembah kuburan. Anadu ahlat tauhid, mereka menentang, memusuhi ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Wa badda'u ahlat tajrid, mereka membid'ahkan orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Qala musannif rahimahullahu taala bihi masail al-ula anna aqad du'ai 'ala al-istighatsati min athil 'ami 'ala al-khass. Menggandengkan, mengikutkan doa setelah istighatsah. Tabarakallahu bi athil 'am 'ala al-khass. Ini menggandengkan yang umum kepada yang khusus. Karena istighatsah termasuk doa. Assalamualaikum. Yang kedua, tafsiru qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur. Jangan kalian pernah berdoa, meminta, menghambakan diri kepada selain Allah. Yang selain Allah ini tidak mampu memberikan kepada engkau kemanfaatan dan kemudaratan. Barakallahu. Yang selain Allah tidak mampu untuk mendatangkan kepada engkau manfaat dan kemudaratan. Tapi yang ketiga, anna hadha huwa syirkul. Bahwa perlakuan Anda ini meminta istighatsah kepada selain Allah ini merupakan syirkun akbar. Syirik besar. Yang keempat, anna aslahan nas law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Anna aslahan nas, bahwa sebaik-baik apapun seseorang, law yaf'aluhu irda'an li ghairihi, seandainya dia melakukan ini untuk mendapatkan ridha dari yang lainnya, maka dia termasuk orang yang zalim. Barakallahu. Yang kelima, tafsirul ayat allati ba'daha, tafsir ayat setelahnya. Barakallahu. Tinggal tengok ulang ayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Barakallahu. Pembahasan panjang sebenarnya tentang doa ini. Baik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Paham? Jangan kau berdoa kepada selain Allah yang dia tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada engkau dan kemudaratan siapapun dan apapun. Yang kalian sembah selain Allah, kalian berdoa kepadanya, tidak mampu memberikan kepada kalian kemanfaatan dan kemudaratan. Siapa yang mengatakannya? Allah yang mengatakannya dalam Al-Qur'an. Kalau engkau melakukannya, maka engkau termasuk yang zalim. Artinya di sini Rasulullah yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali berrasul, kalau seandainya melakukan perbuatan ini, maka dia termasuk orang zalim. Apalagi orang yang di bawahnya rasul. Baik. Qawlu dzalika la yanfa'u fid dunya ma kaunihi. Tidak akan ada manfaatnya orang berdoa-doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bersamaan dengan itu, dia sudah kafir. Baik. Yang ketujuh, tafsir ayat ketiga. Anna yakni amma yujibul muttarra maksudnya. Kemudian yang ketiga, yang kedelapan, anna talabar rizqi la yanbaghi illa minallah. Bahwa minta rezeki tidaklah pantas kecuali apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fabtagu indallahi rizq. Mintalah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta subhanallah antum. Sekarang ini melalui internet antum bisa melihat barakallahu fikum betapa kacaunya barakallahu fikum para penyembah kubur. Mereka minta rezeki memang kepada wali. Barakallahu fikum. Di kuburan mereka bernyanyi-nyanyi, minta doa. Supaya wali itu memberikan kepadanya rezeki yang berlimpah. hawla wala quwwata illa billah. Syirik. Mereka pertontonkan. Mereka sebar. Ada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Kufrum billahi subhanahu wa ta'ala. Meminta rezeki tidaklah pantas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annal jannata la tutlabu illa min. Bagaimana surga? Anda tidak boleh memintanya kecuali hanya kepada Allah. Yang kesembilan, tafsiru ayat al-rabi'ah. Akhir ayat yang ke-10. Al-ashira annahu la adalla mimman da'a ghayra. Tidak ada lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa, beribadah kepada sana. Bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Kesesatan yang paling sesat. Yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri'an. Bahwa orang-orang yang disembah, atau siapapun yang disembah, apakah itu syaitan, jin, malaikat, rasul, nabi, orang soleh, wali, mereka tidak tahu kalau ada orang-orang yang berdoa kepadanya. Siapa yang mengatakannya? Allah. Yang kalian sembah, suruh kalian mintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasma'u du'a'aku. Yang kalian mintai selain Allah tidak mendengar permintaan kalian. Tidak dengar. Semuanya. Walau sami'u mastajabulah. Seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak mampu untuk mengijab. Tidak mampu mereka memenuhi permintaan kalian. Subhanallah, rinci satu. Dan di sini tidak ada yang dikecualikan. Barakallahu fiik. Semuanya, pokoknya selain Allah yang kalian sembah, mereka tidak dengar permohonan kalian. Tidak tahu kalau kalian menyembah. Baik. Anna tilka ats-tsaniyata asyar, yang ke-12, anna tilka da'wah sababun li bughdil mad'u lid-da'i wa adawatihi lahu. Anna tilka da'wah sababun li bughdil mad'u lid-da'i wa adawatihi lahu. Bahwa permintaan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta, atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebab murkanya orang-orang yang disembah tadi. Dan bahkan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Barakallahu. Nanti di hari kiamat berlepas diri semuanya. Malaikat berlepas diri. Barakallahu. Para anbiya war rusul, orang saleh, wali yang disembah juga berlepas diri. Bahkan syaitan pun, iblis yang disembah selain Allah juga berlepas diri. Wallahul musta'an. Tasmiyatu tilka ats-tsalitsata asyara, tasmiyatu tilka da'wa ibadah lil mad'u. Barakallahu bik. Di ayat itu Allah menamakan doa itu adalah ibadah. Barakallahu bik. Bagi yang dimintai. Ar-rabi'atu asyara, yang ke-14, kufrul mad'u bitilkal ibadah. Baik. Kufrul mad'u bitilkal ibad. Yani pengingkaran dari yang disembah. Malaikat nanti akan mengingkari ibadah itu. Kami tidak tahu kalian menyembah. Barakallahu. Nabiullah Isa yang disembah juga akan mengingkari. Kami tidak pernah memerintahkan kalian menyembah kami. Barakallahu. Subhanallah, semua akan berlepas diri dan mengingkari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Al-Khamisatu Asyara, yang ke-15, ia sababu kaunihi adallun. Kesyirikan ini menjadi sebab dia adalah sejelek-jelek atau sesat-sesat manusia. As-Sadisatu Asyara, tafsirul ayat al-Khamisah, tafsir ayat yang kelima. Yang ketiga, barakallahu, mayyibul muttarra. As-sabi'atu asyara, al-amrul ajib, wa huwa iqraru abadatil awthan annahu la yujibul muttara illa Allah, wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlisin lahuddin. Perkara ajaib, musyrikin di dahulu kala, di zaman dahulu kala, para penyembah berhala, para penyembah patung, para penyembah orang saleh, para penyembah kuburan, saya sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong orang yang dalam kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di zaman dahulu kala mereka tidak meminta mereka tidak berdoa pada saat mereka kesempitan kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama kita mengatakan kesyirikan orang-orang di zaman Rasulullah masih lebih mending ketimbang kesyirikan orang-orang di belakang. Baik. Orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Masalah uluhiyah. Paham? Karena mereka masih meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah pemilik segala sesuatunya, Allah semuanya. Cuma mereka apa? Mereka mempersekutukan Allah dalam peribadah. Sementara orang-orang belakangan, mereka mempersekutukan Allah dalam masalah rububiyah dan uluhiyah. Baik. Mereka yakin ada yang bisa menolong selain Allah. Ada yang memberi rezeki selain Allah. Ada yang bisa membantu selain Allah. Ada yang bisa memberi perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah rububiyah. Dia mempersekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Berikutnya mereka mempersekutukan Allah dalam masalah uluhiyah. Mereka mengibadahi berbagai macam yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, himayatul mustafa, himat tauhidi wa ta'addub ma Allah. Ya, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul menjaga sisi ketauhidan ini dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau menerima kata-kata istighatsah itu. Barakallahu fiik. Walaupun beliau mampu untuk memberikan pertolongan ketika beliau masih hidup. Paham barakallahu fiik. Tapi kata-kata itu barakallahu fiikum beliau tidak terima. Ta'addub ma Allah Subhanahu wa taala wa himayatin di janabi tauhid. Baik, kita sampai sini subhanallah. Bihamdika syarul lail. Anta astaghfiruka.